Mitra Bisnis, tahun ini segera berakhir. Semua pihak sedang mempersiapkan strategi memasuki tahun baru, termasuk para pengusaha. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, melihat semua yang terjadi saat ini dan tahun depan yang merupakan tahun politik dengan adanya pemilu, bagaimana nasib pengusaha, khususnya pengusaha kecil dan menengah? Ya, saya pikir kalau yang paling susah sekarang ini kan yang menengah kecil itu. Ya kan, yang hidup matinya juga nggak ada yang tahu gitu. Kalau yang gede-gede ini kalau matinya kan semua orang tangisin kan perlu kan. Tapi kita mau bikin apa? Semua ini kan semua sebenarnya harus di bawah koordinasi pemerintah. Dan betul-betul bagaimana berkoordinasi sehingga betul-betul kita memanfaatkan usaha-usaha menengah kecil kita ini juga untuk kepentingan yang jauh lebih positif. Bukan diganggu mereka dengan izin-izin lah yang tidak bisa atau ini itulah ya. Sebenarnya semua itu bisa kita lakukan kalau kita ada suatu kebijakan-kebijakan yang pasti, kebijakan-kebijakan yang transparan, dan ini betul-betul rakyatnya merasakan ada gunanya. Terus seperti yang dilakukan sekarang oleh si Jokowi ataupun Ahok itu, di mana dia lakukan itu dengan segala kemacetan, orang masih tetap percaya dia bahwa dia serius mau menyelesaikan apa, misalnya waduk di Pluit itu, atau rumah-rumah susun, atau apa sajalah transportasi kita. Dan dia ngaku bahwa banjir itu tidak bisa dihindarin. Kemacetan tidak bisa juga dihindarin sekaligus. Itu memerlukan waktu. Tapi kan kita harus mulai dulu dengan mengeluh-ngeluh tanpa kita mulai apa-apa. Kan disinilah kelemahan-kelemahan pemerintah kita yang menurut saya selalu di dalam action plan-nya itu yang tidak jalan-jalan semua. Dan semua berteori-teori, semua janji-janji kosong. Akhirnya kita rugi sama-sama, negara-negara lain sudah jauh lebih maju dari kita dan sudah tidak ada handicap yang begini ini masih terjadi gitu loh. Lalu apa yang harus dilakukan pengusaha tahun depan, Pak? Kalau saya lihat ya, kita bertahan apa yang sudah kita punya sekarang itu nomor satu. Kita memanfaatkan mungkin hura-hura pemilu itu ada beberapa pemain-pemain itu memanfaatkan menjual lebih banyak. Karena itu misalnya makanan minuman ya, jual lebih banyak, kaos-kaos, apa karena kampanye-kampanye pemilu itu kan banyak lagi duit yang di-spend gitu ya, dikeluarkan. Jadi saya pikir ke sana perginya nanti ya. Kalau yang lain-lain saya pikir ya kerja tetap aja lah ya, bisa ekspor tetap ekspor, yang domestik-domestik tapi bersainganlah secara sehat. Kalau enggak saya enggak betul-betul enggak melihat ya bahwa tahun ini kita bisa ada breakthrough dan kita bisa menghadapi tahun pemilu ini menurut saya dengan tenang ya. Sekarang saya enggak percaya bisa tenang kalau sekarang rakyat kita ini cepat marah, semua sudah terjadi anarki di mana-mana dan pemerintah juga diam aja, polisinya diam aja. Nah, ini menurut saya harus kita perbaiki. Kita satukanlah gerak kita semua ini dan siapa yang memimpin kita gitu loh. Kalau enggak ada memimpin kan repot juga gitu. Asal ngomong aja akhirnya enggak ada yang mendengar dan satu sama lain sudah kehilangan di bawah. Ini menurut saya merugikan kita semua sekarang. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.